Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Jalan panjang telah ku lalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Thank you.